بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, sebagian nuskho yang ada pada sebagian antum yang mungkin tidak tercetak pada sebagian nuskho yang lain, nanti tolong diberitahu. Sebagian nuskho, sebagian kalimat ada yang mungkin tidak tercetak, ada yang mungkin salah cetak, atau mungkin tashhif salah baca, tolong nanti diberitahu biar bisa dibenahi yang salah atau yang kurang bisa ditambah. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah taala, qala wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma ba'asa mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qawman min ahlul kitab fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Syahadatu bacaannya kenapa sebagai khabarnya apa? Isimnya apa? Isimnya kana. Silakan jelaskan di bawah ini. Syahadatu an la ilaha illallah. Afi riwayatin ila ayyi wahidullah ila akhir al-hadis. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qawman, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad mendatangi suatu kaum dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab berarti umat yang dulu pernah mendapatkan Alkitab dari Allah, dari Nasara dan Yahud. Kalau wasniin, musyrikin sejak aslinya seperti orang-orang Buddha dan Hindu dan yang lainnya, ini wasniin, penyembah berhala sejak asal. Qala Rasulullah SAW, fal yakun awwalu ma tad'uhum, apa yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi, maka fal yakun, maka agar supaya apa, ada, hendaklah ada pertama kali apa yang kau seru mereka kepadanya, yaitu syahadatu, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nanti akan dijelaskan tentang makna kalimat syahadatu an la ilaha illallah terhadap Ahlul Kitab, akan dinukilkan dalam halaman di bawah ini. Halaman ini dalam catatan kaki silakan dijelaskan tentang maksud kalimat Ahlul Kitab suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Ahlul Kitab masih suruh mengucapkan kalimat ini? Ahlul Kitab tentunya sudah memiliki kalimat ini sebelumnya, tapi nanti akan ada penjelasannya. Fi riwayat, dalam suatu riwayat, ila ayyuhidullaha, yakni agar supaya dakwah engkau, dakwahmu wahai Muad kepada mereka, agar mereka itu mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, yang lainnya tidak, yang sebanyak lain tidak berhak. Fa inhum ata'uka li dzalik fa alimhum, maka jika mereka mentaati engkau dalam dakwahmu ini, dalam mentauhidkan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka 5 kali waktu salat untuk satu hari semalam. Fa inhum ata'uka li dzalik fa a'limhum, dan jika mereka mentaati engkau dalam kewajiban salat 5 waktu sehari semalam, fa alimu li dzalika fa a'limhum annallaha qadara 'alim sadaqatan, jika mereka mentaati engkau dalam kewajiban sholat, maka beritahu kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat, ya kan, zakat yang ada nisabnya, dan juga harta tertentu yang dipungut zakat darinya yang wajib. Dari tanaman ada berapa? Empat. Kalau dari hewan ternak, apa? Sapi, unta, dan kambing. Sapi masuk jenis adalah kerbau diantaranya. Tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, dan dibagikan dan dikembalikan, dibagikan kepada atau atas orang-orang yang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Maka jika mereka mentaati engkau wahai Mu'ad dalam kewajiban zakat ini, maka fa iyyaka, hati-hatilah engkau, waspadalah engkau. Ini usul tahdir. Usul tahdir. Bentuk susunan kalimat yang maknanya adalah peringatan. Takutlah engkau, waspadalah engkau wahai Mu'ad. Wa qara'im amwalihim, harta-harta yang mulia di antara harta mereka. Ya kan? Apa makna qara'im, nanti akan jelaskan juga. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah engkau dari akibat dakwanya orang yang terdolimi. Kenapa? Fa inna, maka sesungguhnya ini fa' ta'lili ya. Jumlah ta'lili ya, maka sesungguhnya doanya orang yang didolimi, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Doanya orang terdolimi tidak ada penghalang antara doa tersebut dan antara Allah Ta'ala. Tidak ada penghalangnya. Ya, ini maknanya apa? Mustajab. Doanya orang yang terdolimi adalah mustajab. Akhrajahu, yakni akhrajahu Bukhari wa Muslim. Di situ terus syarah itu ya. Iya. Syarah itu nih bawahnya. As-syarah gitu. Iya. Di sini enggak ada. Punya antum as-syarah gitu. Berarti dirinci di situ. Langsung di sini qala al-hafidz tanpa adanya judul as-syarah. Kenapa bagaimana? Aywa, inilah ikhwa faedahnya kalau nuskho atau cetakan itu berbeda-beda, nanti yang kurang akan diketahui. As-sarahu qala al-hafidh Ibn Hajar al-hafidh, jika disebutkan secara mutlak al-hafidh alif lam lil ahad, maknanya adalah Ibn Hajar. Di mana tadi disebutkan? Di Fathul Bari, jilid 3, iya, menyantung berapa, jilid berapa? Halaman? Nah, sahih di sini halaman 358. Ini saya tulis dulu pakai pensil, agak-agak enggak kelihatan ini. Ketika kita dulu belajar dulu, sekitar 27 tahun yang lalu. Ya, ini jilid 3 halaman 358 dalam Fathul Bari. Kana ba'su Mu'ad, kata Al-Hafidz, kana ba'su Mu'ad ila Yaman sanata asyara. Terjadinya utusan terhadap Mu'ad ke negeri Yaman pada tahun ke-10. Tahun 10 apa? Amin. Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, habla haji, sebelum hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji apa? Haji wada. Haji wada. Perhatikan itu. Qabla haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ tanda sebutkan haji apa? Haji kapan? Haji wada, haji perpisahan beliau dengan umatnya. Karena beliau setelah pulang dari haji ini enggak lama kemudian meninggal. Sallallahu alaihi wasallam sekitar 80-an hari. Sepulang dari hajinya beliau ini, beliau sekitar 80-an hari meninggal dunia. Karena haji wada. 80 sekian, 84 atau berapa gitu. Antum cari dalam Kitabus Sirah, kitab sejarah, akan didapati di sana tentang berapa lama setelah pulang dari haji meninggal. Dulu pernah saya lewati sekitar 80-an hari. Kama dzakara al-musannif yani al-Bukhari fi awaqid al-Maghazi. Sebagaimana disebutkan oleh musannif yani Imam Bukhari di kitab awakhir, kitab akhir, kitab-kitab akhir. Di akhir-akhir pembahasan Kitabul Maghazi. Apa kitab Maghazi? Dzulfikar. Maghazi ini jamak atau apa? Jamak. Apa maknanya? Peperangan. Ghaza yaghzu. Peperangan. Kita apa yang membahas tentang peperangan? Kila. Kila. Pakai sigo. Mabni majhul. Itu namanya apa? Nukilan yang lemah. Berarti kan kalau ada sebelumnya jazm. Sebelumnya dengan nukilan yang pasti. Kemudian setelahnya ada nukilan pakai sigo tamrid. Film madimah bani majhul atau mudarak majhul, misalnya itu namanya nukilan yang lemah. Kilakan adalika fi akhiris sanati tis'in. Nah, dikatakan bahwasanya kejadian itu adalah pada akhir tahun ke-9 Hijriyah. Inda munsarifihi sallallahu alaihi min Tabuk, ketika sepulangnya Nabi Muhammad dari Tabuk. Rawal al-Waqidi. Kalau dibilang Al-Waqidi berarti sahibu sirah. Jadi kalau antum jumpa Al-Waqidi, Al-Waqidi itu namanya apa? Sahibu sirah gitu. Itu diingat. Ya kan? Diingat. Bisnadihi, dengan sanadnya Al-Waqidi ila Ka'bi bin Malik. Artinya Al-Waqidi punya sanad sampai Ka'bi bin Malik. Wa kharaja bin Sa'din fi Tabaqat anhu an Ka'bi bin Malik. Wattafaqu ala annahu lam yazal. Artinya ini, artinya siapa tafaqu? Ashabu sirah, para pemilik kitab-kitab sejarah. Sepakat bahwasanya lam yazal, siapa fa'ilnya lam yazal? Dzulfikar. Hah? Maksud Nabi. Siapa Doreng? Nabul fa'il. Sopo? Nabul fa'il. Lam yajal sopo. Sini lam yajal ke sopo. Dombirin yang balik nandi. Masjid ini. Mu'ad. Oh, ini loh. Makanya yang mau cek dia ngenangan. Nandi. Susun nandi ke arah yang balikin nandi. Tafaku ala annahu, mereka sahabu siro. Sepakat bahwasanya Mu'ad senantiasa di Yaman. Maksudnya apa? Enggak bolak-balik mulai nang Madinah ngono. Enggak bolak-balik mulai. Ya kan ora kok wong Sumatera mondok nang Lamongan 3 wulan wis gopo yo mulai. Senantiasa di Yaman ila an qadima, bukan qadama. Ila an qadima. Beliau mau senantiasa di Yaman sampai ninggalkan Yaman dahulu, sampai datang dalam masa khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi baliknya dari Yaman itu Jadi Rasulullah ketika di Madinah beliau enggak tahu Mu'adz ini meninggalnya Rasulullah. Kenapa? Karena di Yaman terus. Di Yaman terus. Enggak keluar dari Yaman. Datangnya ketika di masa khalifahnya Abu Bakar Tala Anhu. Nah itu. Mabum. Nah. Semua tawad jahil al-Islam setelah itu mengarah ke negeri Sam, Famata Biha meninggal di sana. Meninggal di? Ya, di Sam. Sam itu mana? Sam di mana? India? Bangladesh? Mesir? Palestina, ya, di Bangladesh ini. Masa nang Bangladesh? Perhatian. Taib. Bakana fiya ta'un. Bakana fiya ta'un. Meninggalnya apa? Kena penyakit ta'un. Corona. Corona plus. Ta'un corona wabah. Setahun mati 12 ada corona. Setahun mati 12 ada corona. Kecamatan mati 17 ada corona. Wabah. Ya kan? Ya, semoga panjang umur wabahnya, duitnya cair terus, darah sing seneng. Tapi perhatikan. Kalau Syekhul Islam rahimahutaala wa min fadli Mu'adz radhiyallahu anhu, anna sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ila Yaman muballighan anhu. Anhu, anman, Dzulfikar. Hu, anhu, nomor sapa itu? Nomor mati. Nomor siapa? Ma, apa? Goreng. Mosok Mu'adz. Mu'adz itu nomornya loro ngono. Mu'adz lagi. Mu'adz itu nomornya. Sekali Mu'adz terus. Wis, wis. Rezeki nomor siapa? Nabi. Itu lho. Sok Mu'adz terus. Sekali Mu'adz lagi. Mu'adz lagi. Ini kayak apa? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam saja. Tanya ada orang ngomong sampingnya dari mana? Waalaikumsalam. Burung mincu. Sungsan. Perhatikan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara keutamaan Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai penyampai misinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mufaqqihan wa mualliman wa hakiman. Mufaqqihan. Seorang yang mufaqqih faqqah yufaqqihu. Sebagai seorang yang mengajarkan fikih, mengajarkan memahamkan agama. Mualliman sama saja wa hakiman sebagai seorang apa? Hakim. Ya kan? Mana adalah wali? Walian qadian begitu. Dulu ustadzuna memberikan penjelasan mana hakim adalah walian, hakiman, qadian. Ya wali, ya qadi. Saya talik sini, ada taliknya. Sudah enggak kelihatan, sudah pakai pensil. Baik. Bakana fiyata'un fa'usibabihi famata radhiyallahu anhu. Jadi beliau meninggal di apa di Syam karena apa? Karena penyakit ta'un. Ya kan? Walian dan qadian. Wali, hakim maknanya apa? Wali dan qadi. Terus sudah ya. Qauluhu innaka ta'ti qauman min al-kitab qala al-qurtubi ya'ni bihi al-yahud wan nasara. Ahli kitab adalah Yahud dan Nasara. Yahud, orang-orang Yahudi. Nasara orang Kristen. Li'alam kanu fil Yaman aksara min musyriki al-Arab au aglab. Karena mereka dahulu di Yaman lebih banyak daripada orang-orang Arab yang musyrik. Atau aglab, lebih mayoritas. Ya kan? Di Yaman dulu adalah mayoritasnya adalah Yahud. Daripada musyrikin Arab, wasniyin, penyembah berhala. Wa innama nabba ala dhalika li tahayya ah. Wa innama nabbahahu. Nabbahahu. Sofalnya nabbahahu. Dulfikar. Ayo goreng. Coba Dulfikar. Ayo. Yang yakin itu. Ahiwah gitu. Yakin itu jawabnya gitu. Nabi gitu. Ini muat lagi. Dan hanya saja bahwa Rasulullah memberikan tambih. Mana tambihnya? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ayo, itu namanya tambih. Namanya mu'ad. Benar kau ini akan datangi kaum dari ahlil kitab. Itu namanya tambih. Untuk mu'ad. Litayliyatahayya'ah. Supaya mu'ad ini memiliki persiapan untuk munadoro, berdebat dengan mereka. Ya kan? Li'annahum ahlul ilm. Taliknya. Karena mereka adalah ahlul ilm. Dan kalau ustazuna dulu. Al-Jazairi dulu yang ajar kami ini. Abdul Mughis Al-Jazairi. Semoga beliau masih hidup. Li'annahum ahlul ilm. Karena mereka adalah ahlul ilm. Ahlul itu adalah ahlul ilm. Waqal hafidh wa katawti'ah. Lilwasiyah lijam'i himmatihi alaiha. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, inna kata'ti qauman ahlul kitab, maknanya, katauti'ah. Apa tauti'ah? Permulaan seperti mukaddimah atau bekal yang harus kau miliki. Ya kan? Untuk wasiat lijam'i himmatihi. Apa makna jam'i matihi? Pemanami Mus'ab. Lijam'i himmatihi. Untuk memfokuskan himmanya. Agar mu'ad memfokuskan himmanya. Apa himmah? Semangatnya. Kepeduliannya. Alaiha. Atas apa yang harus dijalani berupa dakwah. Mafhum di sini. Qul bal yakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Perhatikan syahadatu raf'un ala anna ismu yakun muakhkharun. Wa awwala khabaruha muqaddamun wa yadus al akas. Boleh dibalik. Bal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Boleh juga bal yakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu. Itu taliknya lihat agar supaya yang pertama kali engkau seru mereka wahai Mu'ad kepada persaksian la ilaha illallah. Ahlul kitab seharusnya sudah memiliki kalimat la ilaha illallah, karena Nasara juga bilang la ilaha illallah, Yahud juga bilang la ilaha illallah. Mampum? Yahud bilangnya la ilaha illallah, tapi apa? Musa Rasulullah bukan Muhammad. Nasara juga bilang la ilaha illallah, tapi apa? Isa putranya Allah begitu. Mafhum? Tuhan anak menurut apa? Menurut Nasara. Tapi Nasara yang mukmin muslim bilangnya apa? La ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Ini yang bukan musyrik. Qala fi quratil uyun wa kanu yaqulunaha. Nah, tengok sini. Bakanu dulu ahlul kitab Nasara dan Yahud atau Yahud dan Nasara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa? Jangan dibilang Yahud enggak punya kalimat ini, punya kalimat tauhid, cuma enggak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bilang apa? La ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Gitu. Kedengkian mereka enggak mau mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mau mengakui kerasulan beliau. Karena kedengkiannya ahlul kitab. Maka dikatakan wa kanu yaquluna, dulu mereka sudah mengucapkan kalimat tersebut, lakinnahum jahilu. Maknaha alladzi dalat alaihi min ikhlasil ibadah lillahi wahdahu wa tarki ibadati masiwahu. Kan tapi mereka dulu jahilu, bodoh. Tentang makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok dan meninggalkan peribadatan kepada siapa saja selain Allah. Ini makna la ilaha illallah, makna wad'i. Makna apa? Makna wad'i. Dilalatul mutadaqonya la ilaha illallah tadi. Memurnikan ibadahnya untuk Allah dan meninggalkan ibadah kepada siapa saja selain Allah. Itu makna wad'i. Makna asal penggunaan kalimat la ilaha illallah. Fakana qawlum la ilallah la yanfa'uhum li jahlihim bimakna hadil kalimah. Perhatikan sini, Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan dalam kitabnya Qurratul Uyun. Maka perkataan mereka dahulu la ilaha illallah, yang ahli kitab mengucapkan kalimat ini, tidak bermanfaat kepada mereka. Apa? Sebabnya dikarenakan kebodohan mereka tentang makna kalimat ini. Tengok. Karena enggak tahu tentang makna kalimat ini, maka enggak bermanfaat bagi mereka. Kalimat itu walaupun diucapkan blang blang blang blang blang blang, enggak tahu maknanya, maka enggak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Kahali aktsarul mutaakhirin min hadzihil ummah, seperti keadaan kebanyakan mutaakhirin dari umat ini mengucapkan kalimat tadi tapi enggak tahu tentang maknanya. Fa'inam kanu yakuluna ma kanu yaf'aluna min asyirki bi'ibadatil amwat wal ghaibin wa tawagid wal masyahid. Maksudnya mereka dahulu mengucapkan kalimat ini bersamaan dengan apa yang mereka dulu lakukan berupa syirik. Bentuknya mengibadai orang-orang yang sudah mati, mengibadai orang-orang yang gaib. Apa yang orang gaib? Orang yang masih hidup, tapi gaib. Enggak ada di hadapannya. Dianggapnya bermanfaat dan bisa memberikan madarat dari jarak jauh. Sehingga mereka diibadai. Dan mengibadai tawagit, tohut-tohut. Di antaranya mengibadai kuburan. Mengibadai patung, mengibadai pohon-pohon, dan yang lainnya menyembelih untuk pohon. Menyembelih untuk kuburan, salat untuk yang dikubur. Itu namanya tawagit wal masyahid. Al-masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan dan diagungkan. Perkara-perkara ibadah diperuntukkan untuk masyahid ini, bukan untuk Allah Ta'ala. Walaupun baca bismillah menyembelih untuk tawud, maka hukumnya musyrik. Walaupun baca bismillah. Walaupun baca bismillah, tapi menyembelih diperuntukkan kepada yang dikubur, misalnya, maka hukumnya musyrik. Sebenarnya haram dimakan. Qal fayatuna bima yunafiha. Fayatuna mereka al-Yahud wal Nasara melakukan apa yang bisa menafikan kalimat la ilaha illallah, fayusbituna ma nafathu minasyirki. Maka mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilallah berupa syirik. Ma nafathu. Nafathu ini adalah fa'ilnya la ilaha illallah, kalimat tadi. Dan mereka menetapkan apa-apa yang dinafikan oleh kalimat tadi berupa syirik. Bagaimana syaratnya? Bi'tiqadihim wa qawlihim wa fi'lihim. Berupa keyakinan mereka dan perkataan mereka dan perbuatan mereka. Ini menetapkan apa yang ditiadakan oleh kalimat la ilaha illallah. Mereka punya keyakinan takut-takut tadi bisa dijadikan perantara kepada Allah. Kuburan-kuburan dijadikan perantara kepada Allah jika dipanggil dan diseru. Menyembelih untuk yang dikubur, nadar untuk yang dikubur dan yang semisalnya. Wa yanfuna ma asbathathu min al-ikhlas. Kadzalika, dan juga mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa ikhlas. Mana asbathathu? Fa'ilnya apa? La ilaha illallah. Mereka juga menafikan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa al-ikhlas. Wa dhannu anna ma'na al-qudrah alal ikhtira'. Tengok. Dan mereka punya dugaan, punya anggapan bahwasanya makna kalimat la adalah al-qudrah alal ikhtira', taklid dan lil mutakallimin minal asyairah wa ghairihim. Jadi seperti kebanyakan keadaan akhir-akhir umat ini punya dugaan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah makna adalah qudrah alal ikhtira', memiliki kemampuan atas membuat suatu permasalahan yang enggak ada tos sebelumnya. Kenapa karena takut terhadap mutakalimin dari kalangan asyairah dan yang lainnya. Tengok, jadi asyairah yang menjamur-jamur di negeri ini dan yang lainnya, mereka dalam memahami kalimat la ilaha illallah wa la qadira alal ikhtira illallah. Tidak ada yang mampu untuk membuat sesuatu yang tidak ada contoh kecuali Allah. Artinya dimaknakan sebatas dalam tauhid apa? Rububiyah. Tengok asyairah. Dan asyairah ini kalau kita ingin tahu di negeri kita ini, yang kanan, yang ngiri, yang maju, yang ke belakang, kita jumpai di mana-mana. Di beberapa perguruan tinggi dalam usuluddin, pondok-pondok, mereka para kuyahaknya adalah asyairah. Siapa kuyahak? Apa kuyahak itu? Pak yai, pak yainya. Ayo. Kuyahak itu jamak taksir, jamak korat karit. Bagian kiai mufrad jamaknya kuyahak. Asyairah ini di mana-mana di negeri kita ini. Pemahaman tentang makna adalah tentang seperti ucapannya para mutakalimin alul kalam yang mereka mengartikan kalimat tauhid adalah cuma sebatas makna dalam tauhid rububiyah. Seperti la qadira ala al-ikhtira illallah. Wa hadha huwa tauhid rububiyah. Tengok wa hadha isim isyarat kepada apa? Makna la ilaha kepada qudrah ala al-ikhtira itu adalah cuma sebatas tauhid rububiyah. Allah diakurra bihi tauhid ini yang diakui oleh al-musyrikun. Falam yadkhiluhum bil Islam. Tauhid ini yang mereka akui tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam, berarti enggak cukup. Enggak memenuhi kebutuhan untuk masuk Islam dengan mengartikan kalimat la ilaha illallah sebatas makna dalam tauhid rububiyah. Paham? Baik. Kama qala ta'ala, kenapa enggak mau masuk Islam? Kul limanil ardu. Sungguh Allah Ta'ala berfirman terkait dengan pengakuannya musyrikin tentang tauhid rububiyah. Kul limanil ardu, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, limanil ardu. Bumi ini punya siapa? Kata Nabi, wa man fiha, dan siapa yang ada dalam, dan siapa saja yang ada dalam bumi ini, siapa yang punya? In kuntum ta'lamu, jika kalian tahu. Ila qauli fa anna tusharun. Artinya apa? Mereka mengutamakan bahwasanya bumi ini dan apa saja yang ada di dalamnya adalah miliknya Allah. Kalau begitu kan mengaku bahwasanya itu miliknya Allah, fa anna tusharun. Nah, maka kenapa kalian tersihirkan? Sehingga kalian enggak mau memenuhi tuntutan tauhid rububiyah, harus mengesakan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Baik. Wa kama qala ta'ala wa qawluhu kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah wahai Rasul, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit wal ard dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara? Terus siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, fasayaqulun, ya kan, mereka mengatakan apa? Allahu. Semuanya adalah Allah yang melakukannya, Allah yang memilikinya. Faqul, maka katakanlah wahai Rasul, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan syirik? Wa amsalu hadhihi al-ayat fil Qur'an katsirun. Dan yang sebenarnya dengan ayat ini dalam Quran sangat banyak sekali terkait dengan apa? Penetapan dan pengakuan musyrikin tentang tauhid. Jadi musyrikin dulu punya tauhid. Mabum, tapi tauhidnya enggak bermanfaat. Tauhid berupa apa? Berupa pengakuan bahwasanya Allah memiliki sifat rububiyah. Ini enggak bermanfaat untuk masuk Islam. Demikian juga orang sekarang ini mengakui dirinya ciptaan Allah, rezeki dari Allah, mati Allah yang mengaturnya. Tapi menyekutukan Allah dalam beribadah. Sehingga dengan demikian kalimat la ilaha illallah tidak bermakna bagi dirinya. Baik. Mafhum. Wa ada tauhid taqarrubil musyriku wal umam. Tauhid rububiyah ini telah diakui oleh orang-orang dari para umat yang musyrik. Beberapa umat yang musyrik telah mengakui tauhid ini. Wa qarabi alil jahiliyati alladzina buisa fihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ini juga diakui oleh ahli jahiliyah. Tengok, ahli jahiliyah. Mereka dulu mengaku tentang tauhid rububiyah ini. Siapa mereka jahiliyah? Mereka yang pada mereka lah Muhammad SAW diutus. Jadi ketika beliau diutus ke muka bumi, umatnya di saat itu telah mengakui tauhid rububiyah, punya tauhid. Falam yadkhuluhum fil Islam, tetapi tauhid ini tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Li'annahum qad jahadu ma dalat 'alaihi hadhihi al-kalimatu min tauhidil ilahiyyah. Kenapa enggak masuk Islam dengan sebab tauhid tadi? Karena mereka mengingkari apa yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat la ilaha illallah berupa tauhidul uluhiyah. Tauhid apa? Al-ibadah. Tauhid al apa? Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Ini mereka ingkari. Wa huwa ikhlasul ibadah wa nafyu syirik wal bara'atu minhu. Apa tauhid al-uluhiyah? Berupa memurnikan ibadah dan menafikan syirik dan berlepas diri dari syirik. Inilah tauhidul ibadah. Ini mereka yang tidak mau mengakuinya. Sampai sekarang ini yang mengatakan kalimat la ilaha illallah gandrung nang kuburan. Jaluk yang dikubur, nadar untuk yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur. Itu namanya gandrung. Kalau belum ke kuburan, gandrung kuburan, enggak lego. Ngerti enggak lego? Enggak puas. Baik. Kama qala ta'ala kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'in wa la takhudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahidu bi anna muslimun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah wahai Rasul, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan antara kalian. Apa itu kalimat yang sama? Alla na'budu illa Allah. Janganlah kita mengibadai kecuali Allah, wala nusyrika bi syai'a, dan janganlah kita menyekutukan dengannya sedikit suatu apapun. Wala takhudha ba'duna ba'dan arbaban, dan janganlah satu dan antara kami saling jadi menjadikan sesembahan dari selain Allah. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling dari panggilanmu wahai Muhammad, wahai Rasul, maka katakanlah kalian wahai kaum muslimin, isyhadu bi anna muslimun. Bersaksilah kalian bahwasanya kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Fa hadza tauhidu wa aslul Islam, tauhidul uluhiyah, inilah dikatakan aslul Islam, landasan al-Islam. Bukan tauhid rububiyah. Ya kan? Jadi bukan cuma tauhid rububiyah itu landasan al-Islam, tapi landasan al-Islam adalah tauhid al-uluhiyah. Baik. Faqala ta'ala innal hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyahu dhalika dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya tiada lain hukum adalah hanyalah miliknya Allah. Ketentuan dan keputusan hanyalah miliknya Allah. Amara. Apa itu hukum di situ? Amara an la ta'budu illa iyyahu. Hukum yang di tetapkan di sini hanya lewela adalah apa hukum di situ? Allah memerintah, janganlah kalian mengibadah kecuali kepadanya. Demikianlah dinul qayyim, hanyalah mengibadah Allah tak meninggalkan peribadatan kepada selainnya, itulah dinul qayyim, agama yang kokoh. Paham? Akan tapi dengan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa qala ta'ala fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyati yaumun la marad la minallah faqim, maka tegakkanlah wajahmu untuk din yang qayyim. Ini apa? Ibadahnya lah untuk Allah. Sebelum datang pada suatu hari yang tidak ada lagi penolak bagi hari itu minallah, apa? Dari Allah Ta'ala. Tentang siksaan. Wa qala ta'ala dalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yusrak bi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Dalikum, yang demikian itu, maka sesungguhnya apabila Allah tak diseru, kalian ingkar. Wa yusrak bi, dan jika Allah disekutukan, kalian percaya. Fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir, maka hukum tunggulah hanyalah miliknya Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Besar. Nah, maka keputusan hanyalah miliknya Allah. Siapa yang melakukan kesyirikan akan dimintai pertanggungjawaban. Wa qala ta'ala fa'budillah mukhlishal lahuddin. Fa'budillah, Allah berfirman, fa'budillah mukhlishal lahuddin. Lahuddina ala lillahi dinul khalis, fa'budillah, maka beribadahlah kepada Allah dalam keadaan kalian engkau memurnikan din ibadah hanyalah untuk Allah. Apa makna din? Al ibadah. Ala ketahuilah, ad-dinul khalis, ibadah yang murni hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa amsalu hadhihi al-ayat fi bayan at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nadalat bil kutub fil Qur'ani katsirun. Dan yang semisal dengan ayat-ayat ini dalam penjelasan tentang tauhid yang didakwakan kepadanya oleh para utusan Allah, dan dengan tauhid tersebut turunlah kitab-kitab Allah dalam Quran, sangat banyak sekali ayat yang semisal ini. Masana dzikru ba'da dzalika insallahu fi hadza at-ta'liq. Dan beliau, dan kami akan menyebutkan sebagiannya tadi, ha, insyaallah dalam ta'liq, dalam catatan ini. Demikian ikhwah. Jadi di sini kita tahu dah bahwasanya betapa banyak manusia yang dugaannya salah, dikiranya tauhid sebagai perkara yang menguntungkan dirinya cuma sebatas tauhid apa? Ar-rububiyah, tentang keesaan Allah dalam perbuatannya. Ini adalah tidak, dugaan yang tidak benar, pemahaman yang batil. Baik. Nah. Kemudian dilanjutkan, qala asyhadatu raf'un ala annahu ismu yakun mu'akhkharun. Syahadatu dibaca marfu karena dia adalah isimnya yakun, isimnya kana, yang ditakhirkan. Dan awala khabarnya kana, yang didahulukan, dan boleh dibalik. Boleh dibaca sebaliknya, fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Baik. Nah. Habis waktunya? Sampai ya. Ya. Baik. Salahnya saja dulu biar lama-lama pun nanti kalian malah ruwet. Nah, soal kita baca besok lagi. Walhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu.